jujur mengatakannya di dalam hati. Kau simpan diriku, mungkin kini kita gapai bahagia. Disalahkan, semua memang harus begini. Aku hanya seorang wanita, ditakdirkan hanya untuk menerima. Mungkin ku berpaling.